ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخواني وأخواتي في الله عزاني وعزكم الله جميعا طلبة العلم dan juga segenap pendengar setia radio Syariah Al-Bayyinah dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua di dalam pertemuan yang mulia pada malam hari ini, yang seharusnya memberikan materi adalah guru kita Al-Fadhil Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Abdullah Afifuddin Hafizahullah Ta'ala wa Ra'a. Tapi karena beliau sekarang lagi dalam perjalanan safar umrahnya sehingga berhalangan untuk bertatap muka dengan kita semua dan memperdengarkan suaranya kepada pendengar setia radio Al-Bayyinah dimanapun berada. Nah, kami diminta untuk menggantikan beliau. Kita akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih dalam pembahasan kitab Nikah. Nah, ini adalah insyaallah bagian terakhir. Kemudian selanjutnya kita akan membahas juga yang tidak kalah menarik dan pentingnya, yaitu kitab Adabul Kasbi Wal Ma'ashi. Kitab dalam mencari ya usaha dan penghidupan. Nah, ya. Bagaimana sih adab-adab orang mencari harta, bekerja? Nanti kita akan diajari adab-adabnya sehingga dalam dunia pekerjaan kita orang yang punya attitude, punya kelakuan yang baik. Nah, qala al-musannif rahimahullah wa yanbaghi liwalidayha ta'dibaha qabla naqliha ila zawji li ta'rifa adabal usyrati. Poin berikutnya, nasihat dari beliau adalah untuk para orang tua dari mempelai wanita. Nah, kata beliau, seharusnya, seyogianya, selayaknya bagi kedua orang tua, sang istri mempelai wanita, mendidik putrinya ya, dengan tarbiyah edukasi Islamiyah, bagaimana menjadi seorang ibu di dalam rumah tangganya, bagaimana menjadi seorang istri di hadapan suaminya. Nah, ya. Jadi anak-anak gadis itu sudah dilatih. Ya, ini tanggung jawab orang tua. Nah, diajari untuk hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Bagaimana caranya mencuci baju? Bagaimana caranya mencuci piring? Bagaimana caranya masak nasi? Bagaimana caranya masak air? Ya, nah. Yang dasar-dasar saja. Jangan sampai sudah menikah diminta untuk masak air bingung. Gimana caranya Mas masak air? Hah? Ya, nah. Ternyata kosong otaknya. Ya, nah. Enggak tahu cara masak air, Dik. Air panas, ya gimana caranya? Lu selama ini ya enggak pernah. Ya, nah, di rumah enggak tahu diajari cara masak air panas, enggak tahu. Pokoknya sudah tiba-tiba ya sudah disediakan minuman teh hangat, ya, susu, kopi. Nah, siapa yang nyediakan? Umi. Umi enggak ngajarin, enggak. Nah. Ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Sudah menikah ternyata kosong. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemampuan dalam berumah tangganya barakallahu fikum ya cuma bersolek itu saja. Baik, ya. Nah, jadi sudah merupakan kewajiban bagi orang tua untuk semenjak dini anak-anak gadis itu sudah dilatih, sudah ditraining, sudah di barakallahu fikum dibekali. Ya, bagaimana dia nanti ketika menjadi seorang istri, seorang ibu dalam rumah tangga. Nah, ya, jangan sampai kosongan sudah menikah. Barakallahu fikum, kasihan suaminya. Ya, harapannya setelah menikah barakallahu fikum bisa mengurusi urusan-urusan rumah tangga, ini malah double kerjanya. Ya. Nah, malah suaminya yang ngajari cara masak air, cara masak nasi, cara mencuci. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jangan sampai semuanya dikerjakan oleh suami. Ya, nah, istrinya cuma ongkang-ongkang kaki, barakallahu fikum. Nah, itu hal yang tidak sepantasnya. Ada sebuah asar yang sangat apik, dinukilkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Iyal, jilid 1 halaman 321, asar nomor 136, dari Bishr bin Abi Nasr, qala anna Asma ibn Kharijah zawwaja ibnatahu, bahwa Asma bin Kharijah menikahkan putri kesayangannya. Asma bin Kharijah al-Fazari, dia adalah seorang tabi'i min ahli Kufah, min kibaril ashraf. Dia termasuk barakallahu fikum seniornya para tabi'i dan juga memiliki kemuliaan. Naam. Dan dia adalah sayyidu qaumihi. Dia ini termasuk tokoh ya, di tengah-tengah kaumnya. Orang terhormat. Nah, kita lihat bagaimana orang terhormat ngajari anak gadisnya. Ya, bukan berarti karena dia orang kaya, konglomerat, anaknya tajir melintir, anaknya sultan, tidak diajari adab dan etika. Barakallahu fikum. Itu Asma bin Kharijah barakallahu fikum, ya. Falamma arada ayyahdiyaha ila zaujiha ataha. Ketika Asma ingin menyerahkan putri anak gadis kesayangannya kepada suaminya, dia pun mengunjungi putrinya sebelum serah terima barakallahu fikum. Faqala, kemudian Asma berkata kepada anak gadisnya, ya bunayya atau ya bintayya, nah, wahai putriku sayang, kanan nisa ahakku biadabika minni. Kata Asma, wahai putriku sayang, sungguh wanita yang paling layak, yang paling berhak untuk aku didik adalah engkau. Ya, nah, dari semua santriwati-santriwatinya, kadang orang itu pinter. Ya, kalau mendidik santriwatinya jos, mantap, begitu mengena. Ya, nah, tapi giliran mendidik anak gadisnya sendiri gagal. Nah, itu sindiran Asma buat kita semua, ya. Wahai putriku sayang, dari semua wanita-wanita yang aku didik, engkaulah yang paling pantas untuk aku didik. Nah, dari semua santriwati-santriwati yang aku ajar, engkau yang paling pantas aku ajari. Itu saja sudah mengena ucapannya. Wala buddali min ta'dibika, dan harus aku mendidikmu. Nah. Ya bintayya, kuni li zaujiki amatan yakun laki abdan. Itu ujangan pertamanya. Ya bintayya, wahai putriku sayang, kuni li zaujiki amatan, hendaknya engkau menjadi budak wanita di hadapan suamimu. Jadi anggaplah dirimu itu sebagai budak wanita di hadapan suamimu. Yang namanya budak, yang ada di dalam benaknya hanya sekedar melayani dan melayani. Gitu ya. Nah. Jadi hadirkanlah dirimu di hadapan suamimu seperti engkau seorang budak wanita. Apa yang akan didapat? Yakun laki abdan, maka suamimu itu akan menjadi budakmu. Ya, kalau kamu orang yang taat kepada suamimu, maka suamimu akan kamu ambil hatinya. Ya. Nah, dia akan sayang kepadamu, dia akan cinta kepadamu, karena kamu nurut kepadanya. Itu timbal baliknya. Ya, kalau kamu menjadikan dirimu sebagai budak di hadapan suamimu, maka kamu akan bisa memperbudak suamimu. Maksudnya apa? Mengambil hatinya. Nah, wala tudnina minhu fatumillinahu. Nah, set berikutnya kata sang ayah, wala tudnina minhu fatumillinahu. Yang kedua, wahai putriku, suamimu itu jangan terlalu kamu pepet. Jangan terlalu kamu dekati terus. Ya. Maksudnya paham? Pokoknya enggak dikasih ruang. Mau keluar sebentar, mau kemana? Ya, baik. Dengan siapa? Di mana? Kapan pulang? Nah, gitu ya, barakallahu fikir. Pepet terus. Ya, barakallahu. Enggak dikasih ruang gerak untuk suaminya, enggak dikasih ruang privasi untuk suaminya. Ya, nah. Dia ingin bertemu dengan teman-temannya, pengen main futsal. Mulai saat ini futsal libur, gantung sepatu. pusal sama aku saja. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Suaminya enggak bisa kemana-mana, dipepet terus sama istrinya. Apa akibatnya kata sang ayah? Suamimu akan bosan sama kamu. Ya, suami itu enggak bisa dipepet terus, Nduk. Ya. Enggak bisa kamu himpit dia, enggak kamu kasih ruang gerak. Baik. Paham ya? Itu nasihat ayahnya. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu ketat sama suami. Nanti dia bosan. Wala tuba'idi anhu fatashkuli alaihi wa yaskulu alaiki. Kata ayahnya, wala tuba'idi anhu, tapi jangan pula engkau terlalu jauh. Ya, terlalu bebas, terlalu lost, dibiarin aja suaminya, enggak diperhatikan mau kemana, dengan siapa, sedang apa dan mengapa, tak peduli. Nah, jangan pula seperti itu. Ya, suaminya dilepas bebas begitu. Jangan. Nah, ya. Entah dia gak pulang satu minggu, dua minggu, satu bulan. Gak peduli, gak ditanya. Dari mana mas? Atau tadi malam gak pulang? Gak ditanya. Nah, dilepas, biarin. Benar-benar dia menjauh dari suaminya. Ya, suaminya sibuk dengan urusannya, dia sibuk dengan urusannya. Itu kata ayahnya juga gak bagus. Ya, kenapa? Fatashkulu alaihi wa yaskulu alaiki. Kamu akan kerepotan, dia juga akan kerepotan. Nah. Suami enggak ada, kamu pusing. Ya, nah. Ketika barakallahu fikum genteng bocor. Nah. Suami enggak ada, siapa yang memperbaiki genteng? Masa awak pakai cadar kayak genteng? Kan tidak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Nah. Akhirnya tanya siapa yang bisa bantu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Atau angkat barang-barang yang berat, barakallahu fikum. Naam. Ya, kamu akan kerepotan sendiri. Kalau kamu biarkan suamimu itu lepas, barakallahu fikum, ya. Nah, bebas kemana saja, kamu akan berat. Dan dia pun akan berat. Karena barakallahu fikum, ya, menikah itu hanya sekedar status. Nyuci baju ya tetap sendiri dia. Makannya juga tetap cari sendiri. Barakallahu fikum, naam. Apapun ya sendiri. Cuman memang statusnya aja sudah nikah. Segala sesuatunya dilakukan sendiri. Nah. Ya, barakallahu fikum. Jadi kata ayahnya, jangan juga terlalu lost. Jangan juga terlalu jauh dari suamimu. Kamu akan repot, dia akan berat. Nah. Ahum ya. Nah, itu dalam siasat atau barakallahu fikum. Bagaimana seorang wanita menjaga hubungan dengan suaminya. Jadi enggak terlalu mepet juga, tidak juga terlalu jauh. Tapi pandai-pandai dalam tarik dan ulur. Nah, ya, ada saatnya dia mendekat, ada saatnya dia menjauh. Nah, dan itu, barakallahu fikum, butuh yang namanya tajrubah. Ya, pengalaman. Nah, kalau masih 1 tahun, 2 tahun menikah, kadang masih salah paham. Kita menduga suami ingin dipepet, ternyata dia pengen jauh. Kita menjauh, ternyata dia pengen dipepet, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya salah terus, kadang ribut, sering tengkar. Ya. Nah, menurut ya, KUA. Ya, ini mereka yang sudah biasa ngurus rumah tangga. Genting-gentingnya rumah tangga itu usia 5 tahun. 10% sering terjadi perceraian itu dalam usia 5 tahun. Karena proses ini proses peralihan untuk saling mengenal. Nah, Kalau enggak sabar, ya tadi banyak yang cerai. Baru 2 tahun, 3 tahun nikah, cerai, cerai, cerai. Jadi 5 tahun ini, para waktu, kata mereka, termasuk masa-masa, ya, enam, kritis, barakallahu fikum, dalam sebuah rumah tangga. Kalau dia bisa melewati 5 tahun tadi, barakallahu fikum, maka dia sudah terjalin yang namanya kesepemahaman dan saling mengerti antara barakallahu fikum keduanya. Nah, walaupun tidak menepis, masih tetap mungkin terjadi untuk bercerai. Karena ada yang bercerai setelah pernikahan 10 tahun, 20 tahun, ya kan? Itu faktor lain biasanya. Ya, nah, faktor lain. Tapi faktor penyesuaian itu biasanya terjadi di usia 5 tahun pernikahan. Ya, itu menurut data KUA. Karena memang yang mereka punya apa? Konsentrasi untuk ngurusi orang pernikahan dan perceraian. Jadi mereka tahu datanya. 10% di usia 5 tahun pernikahan sering terjadi perceraian. Nah, jadi di sini Asma bin Kharijah mengajari putrinya sekaligus ya wanita-wanita muslimah yang lain. Sama suami itu jangan terlalu dipepet, jangan juga terlalu dilepas. Nah, teruslah belajar untuk memahami dan mengerti suami Anda. Kemudian kata Asma, kuni kama kultu li ummiki. Kuni kama kultu li ummiki. Wahai putriku, hendaknya kamu menjadi seorang istri seperti yang pernah aku sampaikan kepada ibumu. Nah, jadi pesannya Asma kepada putrinya sama seperti ketika dia berpesan kepada istrinya. Kata Asma kepada istrinya, khudhi al-afwa. Khudhil afwa minni tastadimi mawaddati. Khudhil afwa minni tastadimi mawaddati. Ya. Maafkanlah aku, wahai istriku, atau jadilah selalu wanita yang memaafkan aku. Jadilah istri yang selalu memaafkan aku. Tastadini mawaddati. Maka rasa sayangku, rasa kasihku akan langgeng kepadamu. Ya, jadi berlatihlah untuk menjadi wanita yang sering memaafkan suami. Barakallahu. Wala tantiqi fi saurati hina aghdabu. Wala tantiqi fi saurati hina aghdabu. Jangan kamu angkat suaramu ketika aku murka dalam kemarahanku. Nah, ya. Jadi kalau suami lagi ngamuk-ngamuk, suami lagi marah, diam. Jangan dibantah, jangan dibaweli, jangan dijawab, jangan ditentang. Diam. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau ditentang, kalau dijawab, kalau dilawan, setan membuat onar dan dibuka peluang yang besar bagi setan. Jadi ketika suami itu marah, setan nunggu. Ayo bu, lawan. Masa kalah suami cengkring kayak gitu. Nah, ya. Masa kalah sama suami kayak gitu. Ayo dijawab. Ya. Kalau istrinya menjawab, wah setan barakallahu fikum, tayyib merasa ini peluang buat saya. Nah, ya. Sehingga membuat keduanya terbakar emosi, akhirnya ribut, akhirnya cerai, gong, keluarlah keputusan hakim, surat cerai keluar. Setan bertepuk tangan. Saya akan dapat posisi di sisi iblis bos Q. Nah, ya barakallahu fikum. Sehingga kata Asma, kalau aku marah jangan kau jawab. Kalau aku lagi ngamuk jangan kau bicara, diam saja. Nah, wa idza ra'aitil wa inni ra'aitul hubba wa inni ra'aitul hubba fi sadri wal adha. Wa inni ra'aitul hubba fi sadri wal adha. Dan sungguh aku melihat rasa cinta dan menyakiti di dalam dadaku. Artinya apa? Ya, sebagai seorang laki ada rasa cinta kepada istri, terkadang ada rasa jengkel dan benci. Ya. Nah, sesuatu yang manusiawi. Saya melihat pada diriku, pada dadaku ada cinta dan barakallahu fikum na'am, tayyib, menyakiti. Idza ijtama'a lam yalbas al-hubbu yadhhabu. Idza ijtama'a, kalau dua-duanya berkumpul, cinta dan barakallahu fikum menyakiti tadi berkumpul bersama, lam yalbas al-hubbu, tidak akan lama rasa cinta itu akan pergi. Nah, barakallahu fikum. Ya, intaha. Itu salah satu contoh ta'dibus salaf li banatihim terhadap putri-putri mereka. Nah, dan itu sangat penting untuk barakallahu fikum ditanamkan kepada putrinya, ya, sebelum dia diboyong oleh suaminya. Nah, karena kalau enggak dibekali seperti ini, bahkan ada yang barakallahu fikum, ya, baru satu hari kemarin akad nikah, hari ini cerai. Mawujud. Nah, gara-gara ribut. Ya, nah, yang laki-laki enggak ngerti adab, yang perempuan enggak tahu etika. Nah, jadi cuma semangat kawin saja tapi enggak dibekali ilmu. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها. Termasuk kewajiban istri adalah seharusnya istri itu, perempuan itu, lebih sering di rumah daripada keluyuran. Ya, nah, tayyib. Pergi ke sana, pergi ke sini, ke rumah ummu fulana, ke rumah fulana. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada acara ini, ada acara itu. Sering keluar rumah. Nasihat beliau, yang namanya wanita, apalagi kalau sudah menikah, ya, nah, merupakan aib kalau sering keluyuran. Ya. Nah, wanita itu kalau sudah menikah, ya, harusnya dia lebih sering di rumah. Barakallahu fikum. Nah, ya, menata rumahnya lebih utama, lebih penting. Ya, ngurusi anak-anaknya lebih penting. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Adapun barakallahu fikum terkait dengan ta'awun dalam dakwah, mungkin ta'awun sesama barakallahu fikum ummahat, ya, jangan sampai porsinya melebihi, ya, kebutuhan yang ada di dalam rumah tangganya. Nah, harus dia mempertimbangkan skala prioritas barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi nasihat beliau, hendaknya wanita itu lebih sering-sering duduk di dalam rumahnya. Maka di sini ada juga pesan buat para suami, ya. Nah, karena memang istri itu syariatnya di dalam rumah tidak kemana-mana, maka hendaknya sang suami memfasilitasi, ya, nah, mendukung agar istri itu betah di rumah. Ya, segala sesuatu yang menyenangkan ada di rumah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Mungkin dari peralatan olahraganya ada di rumah. Barakallahu fikum. Nah. Atau alat-alat masaknya, ya. Nah, juga disediakan tempat yang barakallahu fikum nyaman, tayyib atau cukup. Intinya suami juga membantu agar istri itu betah di rumah. Kadang memang ya perempuan itu bosan untuk di rumah terus barakallahu fikum karena mungkin kondisi ya rumahnya yang tidak mendukung. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga suami juga mengerti, harus memahami kebutuhan istrinya. Gitu ya. Nah, rumah dibuat senyaman mungkin, barakallahu fikum, agar istrinya betah di rumah. Biar enggak keluyuran kemana-mana. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Tapi kalau memang kondisi ekonomi keluarga, suami, tidak barakallahu fikum, ya, memadai, tidak mencukupi, ya, maka seorang wanita ya harus banyak-banyak bersabar, ya. Nah, barakallahu fikum. Intinya yang namanya barakallahu fikum kenyamanan itu sebenarnya bukan semata-mata dipengaruhi oleh ruang dan tempat. Tapi yang menjadi inti kenyamanan itu adalah hati. Ya. Nah, barakallahu fikum. Orang itu kalau hatinya nyaman, tentram, adem, ayem, walaupun rumahnya sempit sekalipun dia merasa di tempat yang paling luas. Nah, sehingga andai kata seorang suami tidak bisa memberikan kediaman yang nyaman sekali kepada istrinya, paling tidak dia berikan rasa nyaman pada hati istrinya. Gitu ya. Nah, mulai dari yang namanya perhatian, mulai dari yang namanya barakallahu fikum kasih sayang, ya. Baik. Sehingga dia merasa nyaman berada di dalam rumah. Karena memang dia diperlakukan dengan mulia, dengan terhormat oleh suaminya. Walaupun di dalam gubuk bahagia, barakallahu fikum. Nah. Lazimatan lima ghziliha, senantiasa dia berada di tempat tinggalnya. Qalilatal kalam lijiraniha, hendaknya seorang istri enggak banyak bicara dengan tetangga. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Kalau sudah ngerumpi di tetangga, barakallahu fikum, sebelah kanan rumah, ya. Baik. Dari waktu duha sampai asar. Nah, jadi mandi di situ, tidur di situ. Nah, ya, nanti kita lanjut lagi ya, besti. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Pas suaminya pulang kerja baru pulang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ada saja yang diperbincangkan, yang dibicarakan. Setiap hari kayak gitu. Hari ini di rumah Ummu Fulana. Besok di rumah ya Fulana. Besok lagi di rumah Ilana. Barakallahu. Jadi digilir. Satu pekan itu dapat semua. Nah, ya. Isinya ya cuman itu aja, ngerumpi, ngobrol. Barakallahu. Nah, baik. Jadi kata beliau, hendaknya seorang istri, seorang wanita kalau sudah menikah, gak banyak-banyak bicara dengan apa? Dengan tetangganya. Ya. Seperlunya saja. Barakallahu fikum. Nah. Al-Azim, Al-Azim. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, kasratal inkibadi fi hali ghaibati zawjiha. Ya. Lebih banyak berdiam diri di rumah ketika suaminya tidak ada. Nah, ya. Jadi ketika suami apalagi safar satu minggu, dua minggu, satu bulan, barakallahu fikum. Nah, maka sudah seharusnya sang istri lebih banyak di rumah. Jangan malah sebaliknya, ya. Nah, Bi, hari ini kemana? Kalimantan, Dik. Berapa lama? Dua minggu. Yes, dua minggu. Ya, nah, dalam hatinya, ya. Wah, dua minggu lumayan dia bisa kelayatan kemana-mana. Barakallahu. Nah, itu tanda-tanda wanita yang tidak baik. Ya, jadi ketika suaminya enggak ada, kelayatan kemana-mana. Ketika suaminya ada, ya, seolah-olah dia enggak kemana-mana. Nah, itu tanda-tanda wanita yang tidak baik. Barakallahu. Nah, baik. Tahfazuhu ghaiban wa hadiran. Hendaknya dia menjaga suaminya dalam kondisi tidak ada ataupun ada. Nah, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Suami ada dan tidak ada, dia tetap menjaganya. Para wafikim. Nah, baik. Apalagi kalau berkaitan dengan laki-laki, barakallahu fikum, ya, ajam. Nah, yang bukan mahramnya. Nah, jangan bermudah-mudahan untuk barakallahu fikum berhubungan atau berkomunikasi kalau tidak memang sesuatu yang mendadak atau terdesak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan hendaknya sang istri berkata jujur dan bercerita kepada suaminya tentang apa yang barakallahu fikum terjadi. Nah, baik. Iya. Bi, tadi ada ular besar masuk rumah. Ya, terus aku minta tolong ya sama Ummu Fulana, jadi suaminya yang masuk kemudian bunuh atau mengusir ularnya. Nah, tapi Ummu Fulanahnya ikut masuk. Ya cerita. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau dia yang barakallahu fikum menelpon suaminya. Nah, Bi, ada ular besar di rumah. Gimana ini? Nah, padahal suaminya lagi di luar kota jauh. Nah, ya. Ya, minta bantuan. Nah, kamu coba telepon Ummu Fulanah. Minta bantuan suaminya untuk ya mengeluarkan ular tadi. Seperti itu. Artinya dia amanah para rafiq. Wa tatlubu masarratahu fi jami'il ahwal. Hendaknya dia mencari ya kerelaan, kesukaan, kesenangan, kebahagiaan suaminya dalam segala kondisi. Berusaha untuk membuat suaminya senang, membuat suaminya bahagia dalam kondisi apapun. Entah dalam kondisi suaminya itu adalah suami yang baik, suami yang saleh, suami yang menyenangkan, ya. Entah itu dalam kondisi pas baru gajian, ya, atau dia dapat orderan besar, proyek besar, ya, atau dalam kondisi ketika uangnya barakallahu fikum na'am kempes. Nah, ya, jangan baik sama suami senyum-senyum melayani kalau pas lagi apa dompetnya tebal. Nah, baik, ya, sayang gitu ya. Nah, manggil sayang-sayang ya. Barakallahu fikum. Malum bulan muda ya, barakallahu fikum. Duit masih banyak. Tapi giliran duitnya barakallahu fikum sudah kempes. Naam, usahanya tidak berjalan lancar ya. Cash flow-nya macet-macet, tersendat-sendat. Ya, buka banking, yang ini tinggal 50 ribu. Yang ini tinggal 10 ribu. Yang ini tinggal 0 rupiah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Enggak lagi say itu ya. Nah, bang. Panggilnya udah bang ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bukan sayang, tapi bang. Ini uang habis. Gimana ini? Nah, barakallahu fikum. Tidak demikian ya. Dalam kondisi apapun hendaknya Anda berusaha membuat suami apa? Senang. Barakallahu fikum. Ada sebuah riwayat barakallahu fikum dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian mau tak kabari enggak? Apakah kalian mau tak kasih info wanita-wanita di kalangan kalian yang akan menjadi penghuni surga? Mau tak kasih tahu enggak siapa wanita yang akan menjadi ahli surga di kalangan kalian? Naam, qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Siapa gerangan wanita-wanita itu? Rasul mengatakan, al-a'udu. Ain hamzah waw dal ya. Al-a'udu. Nah, al-a'udu. Itu tiga kriteria wanita penghuni surga. Al-wadud ya, wanita yang punya sifat penyayang, pengasih ya, barakallahu fikum. Na'am, tayyib, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Al-wadud, al-walud ya, wanita yang subur. Nah, barakallahu fikum, tayyib, artinya siap siaga melayani suaminya. Yang ketiga, ini yang menjadi syahidnya, al-a'udu. Nah, ala zaujiha, yang selalu meminta kembali pada suaminya. Allati idza azat au uziat. Allati idza azat au uziat. Dia adalah istri yang bila dia menyakiti suaminya, ya, dia menyadari dia salah, dia telah membentak-bentak suaminya, mengatakan suaminya oon-oon, ya, barakallahu fikum. Na'am, tayyib. Gara-gara apa? Gara-gara barakallahu fikum, ya, dia berjualan di pasar, gorengan yang sudah disiapkan oleh istrinya tumpah semuanya. Ya, nah, kesenggol. Minyak tumpah, gorengan tumpah, sehingga pulang enggak bawa apa-apa, modal habis. Di oon-oon nih sama istrinya ketika pulang, dasar oon. Nah, gimana sih kamu, Mas? Oh, gitu ya, tadi. Terus gimana ini? Nah, wah, habis sudah suaminya. Diam aja suaminya ya, nunduk barakallahu. Nah, tayyib. Ya, ya nasib barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. sadar ya, oh, salah ya. Nah, enggak boleh kayak gitu sama suami, namanya musibah. Ya, suaminya juga bukan dengan sengaja menumpahkan gorengan, ya enggak sengaja kesenggol. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau dia menyakiti suaminya atau sebaliknya, dia disakiti oleh suaminya. Ya, sebaliknya suaminya yang melakukan tindakan-tindakan yang zalim, tindakan-tindakan yang menyakiti hatinya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Entah itu dia kawin enggak bilang-bilang, ya kan? Nah, kawin lagi, tahu-tahu bawa istri ke rumah, "Dek, ini madumu." Nah, ini ya, nah, anaknya. Nah, suaminya menikahi janda beranak 5. Barakallahu fikum. Nah, sakit hatinya, enggak bilang-bilang. Nah, keluar lagi. Oh, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sakit hatinya. Nah. Ja'at, maka wanita itu datang, hatta ta'khudha biyadi zaujiha. Hatta ta'khudha biyadi zaujiha. Dia datang menemui suaminya, dia rangkul tangannya, dia raih tangan suaminya tadi, ya, minta maaf, salim. Nah, tayyib ya. Maafin aku ya, Mas. Nah. Tayyib. Hilangkan segala ego ya. Nah, hancurkan kesombonganmu di hadapan suamimu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, dengan sedikit manja pun tak masalah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Dan memang harusnya istri itu bersikap manja kepada suami. Barakallahu fikum. Ayo. Sayang, maafin aku ya. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Ya. Iyalah. Nah. Ya, cuman harusnya dia memang yang manja kepada suaminya. Kalau enggak, suaminya nanti akan dimanjain oleh wanita-wanita yang lain. Ya, nah, berdasarkan penelitian, ustaznya ini macam-macam banyak pengetahuan penelitian ya kan? Nah, iya, berdasarkan penelitian, nah, karena suka baca jurnal-jurnal KUA ya, barakallahu fikum. Baik, sering ditunjuk jadi tausiah menikah ya kan, barakallahu fikum, atau jadi MC pernikahan gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau harus membekali diri dengan ilmu, barakallahu fikum. Nah, jadi berdasarkan jurnal-jurnal itu ya. Nah, rata-rata pelakor ya, perempuan perebut laki orang itu rata-rata punya sifat manja. Ya, dia kalau ingin menggoda laki-laki, dan rata-rata pelakor itu menggoda laki orang. Gak ada yang menggoda perjaka, jarang. Kenapa? Perjaka itu belum mapan hidupnya. Ya. Nah, masih terombang-ambing. Pelakor itu senangnya emang barakallahu fikum laki-laki sudah mapan. Nah, biasanya apa ya? Tadi dia manja-manja. Ya, nah. Kalau manggil, kalau neger ya barakallahu, Mas. Ya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kenapa enggak suami apa seorang laki-laki barakallahu fikum kelepak-kelepak? Istrinya di rumah, kakunya dinginnya luar biasa. Nah, dia lagi apa? Lagi masak. Ngapa tanya-tanya? Iya. Nah, aku kan cuma pengen tahu kamu sekarang lagi apa. Sudah tahu nanya. Baik. Iya. Nah, kan nggak apa-apa tuh suami nanya sama istrinya. Kamu nanya. Nah, ya. Jadi kalau sama istri kakunya luar biasa. Di luar, ya, dia dimanja-manjain wanita lain kalau ngomong, ya. Nah, makanya banyak yang kena. Nah, tapi kalau suami ketika di rumah biasa dimanja-manja sama istrinya, nah dia tidak akan melirik wanita yang lain. Ya, istriku lebih manja. Paham kan ya? Nah, itu penting ya bagi para wanita ya. Nah, jadi jangan malu untuk bermanja-manja ria kepada suami. Karena suami itu memang punya secara desain karakter ya, secara barakallahu fikum programnya. Nah, ini juga berdasarkan penelitian ya, barakallahu fikum. Ya, nah, para ahli-ahli ya, memang otaknya itu ada satu bagian otaknya itu barakallahu fikum yang lebih mengarah pada lebih pada sikap apa mengayomi ya. Jadi dia itu kalau dimanja-manjain sama istri dia merasa bisa melindungi. Dia merasa dianggap punya kekuasaan sama istrinya. Nah, jadi senang dia kalau istrinya itu menunjukkan kelemahannya, kemanjaannya kepada suami. Nah, aku terpakai. Ya, aku terpakai sama istriku. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Itu pesan bagi kaum wanita ya. Nah, jangan malu-malu untuk bermanja-manja dengan suami Anda. Nah, kalau tidak, wanita lain yang akan bermanja-manja dengannya. Nah, paham? Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian lanjutannya tadi, ketika dia merangkul tangan suaminya, summa taqulu, wanita itu berkata, wallahi la azuku ghamdan. La azuku ghamdan hatta tardha. Nah, demi Allah, aku tak bisa tidur, Mas. Nah, ya. Semenjak kamu marah atau semenjak aku marah kepadamu, nah, aku enggak bisa tidur, ya. Maafin aku ya. Nah, sampai engkau ridha mau memaafkanku baru hatiku lega. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu riwayat dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Isyratun Nisa hadis nomor 257. Nah, 257. Barakallahu fikum. Hadisnya sanadnya lemah tapi memiliki beberapa syawahid-syawahid yang lain sehingga bisa dinaikkan ya di katrol menjadi hasan di ghairi. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Gitu ya. Nah, wala tahunuhu fi nafsiha wala fi malihi. Janganlah dia mengkhianati suaminya pada dirinya dan hartanya. Nah, pada dirinya sang istri maksudnya tadi menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain, barakallahu fikum. Nah, ya. Atau memberikan kehormatannya kepada laki-laki yang lain. Jangan sampai itu terjadi. Wala fi malihi, jangan juga dia mengkhianati istrinya, mengkhianati suaminya untuk mengambil harta suaminya. Nah, jangan mengkhianati suaminya dalam sisi hartanya. Wala tuti'u firasyahu man yakrahu. Jangan sampai ada yang tidur di tempat pembaringannya orang-orang yang dia benci. Dari kalangan mahram dan keluarga wanita tadi. Artinya kalau kita mau masukkan keluarga kita ke dalam kamar kita dan suami, harus izin dulu sama suami. Paham? Itu termasuk adab dan etika. Dan salah kalau seorang istri, ya, barakallahu fikum, bermudah-mudahan untuk memasukkan, nah, barakallahu fikum, keluarganya tanpa izin suaminya ke dalam kamar tadi. Ya. Nah, kecuali memang sudah ada kesepakatan sebelumnya atau dia pernah bertanya kepada suaminya, ya. Atau dia sudah mengetahui suaminya mengizinkan. Nah, kalau tidak ada keterangannya demikian, maka dia izin terlebih dahulu. Ya, kamar Anda dengan suami itu privasi, tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke dalam sana. Nah, para rafiqah. Apalagi kalau suami tegas-tegas mengatakan, "Dek, aku enggak suka kalau adikmu tidur di kamar kita." Nah, jangan suruh tidur di kamar kita. Ya sudah. Ya, para rafiqah. Nah, jangan suruh di kamar kita. Ya. Enggak ada lagi tempat yang lain, Mas. Pokoknya enggak mau aku. Nah, ya sudah, tidur di ruang tamu, ya, barakallahu fikum. Nah, menggunakan tikar atau yang semisal dengannya. Itu hak dia, haknya suami, itu ruang privasinya. Barakallahu fikum. Nah, harus dihormati dan dihargai. Wa la ta'zanu fi baitihi illa bi idzni. Janganlah seorang wanita mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kalau mau mengundang tamu, akhwat-akhwat, ibu-ibu, ummahat-ummahat ke rumahnya, izin sama suami. Mas, nanti di rumah aku mau mengundang teman-teman. Nah, ya ada mungkin taklim, ada mungkin rapat ya para ummahat atau yang semisal dengannya. Jangan sampai suami tidak tahu. Izin dulu. Mas, teman nanti mau ada acara gini. Gimana? Oh iya, enggak apa-apa. Oh jangan. Ya. Jangan pakai rumah kita, yang lain aja. Ya sudah. Manut. Barakallahu fikum. Itu haknya dia. Wal takun himmatuha salaha sya'niha wa tadbira baitiha. Nah, hendaknya semangatnya seorang istri, ya, fokusnya dia adalah memperbaiki dan mengurusi urusan rumahnya, ya, menata rumah, bagaimana rumah ini dibuat nyaman, dibuat enak, ya, dia yang tahu, dia yang biasa di rumah, bukan suaminya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qa'imatan bi khidmatid dar fi kulli ma amkanaha. Ya. Dia melayani untuk rumah tadi dengan segenap kemampuannya. Dia menjadi pelayan di situ. Naam. Wal takun muqaddimatan li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha wa haqqi jami'i aqaribi aqribaiha. Dan hendaknya dia lebih mengedepankan hak suaminya atas haknya sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Baik, ya. Misal ada barakallahu fikum tinggal sepotong roti. Barakallahu fikum. Naam. Ini antara dia dan suaminya, sang istri mendahulukan suaminya. Gitu ya. Nah. Tayyib. Dik, kamu enggak makan? Enggak, itu buat kamu aja. Benar nih enggak makan. Enggak, aku enggak mau makan. Nah, ya, dia mendahulukan suaminya. Barakallahu fikum. Nah. Suaminya kalau suami yang baik dan peka, tahu ya, istrinya ini belum makan, dia sengaja mendahulukan. Maka apa? Suaminya juga menghargai. Enggak usah, ini roti kita bagi dua ya. Awas kalau enggak makan, aku marah loh. Nah. Oh, siap ya. Nah, makan sama-sama. Itu baru ya. Jangan enggak ada rasa, enggak ada hati ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini malah jatahnya istri disikat juga. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan mengedepankan suaminya di atas semua hak kerabatnya. Ya, nah, hak orang tuanya bahkan sekaligus dan saudara-saudaranya. Nah, susah Ustaz ya mengamalkannya. Itu jawabannya wanita-wanita ya. Lah iyalah ibu-ibu ya, susah karena pahalanya surga. Kalau muda pahalanya panci, kuali, yohana. Pahalanya surga ya, memang susah dalam mengamalkannya. Itu sifat wanita surga. Ya, nah, makanya susah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau mudah, ya tadi dapatnya bah panci kuali. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaihiklan. Wa akhiru kitabin nikah. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari kitabun nikah. Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.